Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis min majalis al-ilm fi baitin min buyutillah. Alhamdulillah, semoga Allah taala memberikan tambahan pemahaman dalam agama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi sebab kita dimudahkan untuk beramal soleh, amal ketaatan, yang menjadi sebab kita dimasukkan surganya, jannahnya. Karena Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam hadis yang tidak asing bagi kita lagi, yang sebagian lafadznya telah kita lewati, yang ada di dalam kitab sunan, adapun dalam kitab sahih, sahih Imam Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh jalan dalam rangka dia mencari ilmu, maka Allah taala akan mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita sebelumnya kita sampai kepada hadis yang disebutkan oleh al-muallif dalam kitab beliau Muhtasar min Hajil Qasidin, pada bab atau kitabul ilm wa fadlihi wa ma yata'allaku bihi. Hadis Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada thalabul ilm karena mereka ridho, senang dengan apa yang dicari oleh seorang penuntut ilmu. Qala al-Khattabi rahimahullah di kitab Ma'alimus Sunan jilid yang kelima halaman 243, fi makna wad'iha ajnihataha salasatu aqwal, tentang makna malaikat meletakkan sayapnya itu ada tiga pendapat. Ahaduha annahu bastul ajnihah. Pertama adalah malaikat itu menghamparkan sayapnya. Nah, dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah taala, sebagiannya mengibaratkan kalau manusia itu berdoa mengangkat tangan-tangan mereka, para malaikat adalah menghamparkan sayapnya. Karena di antara yang dilakukan oleh para malaikat adalah memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu. Mendoakan kebaikan untuk talabul ilm. Ini makna yang pertama. Asani, makna yang kedua, annahu bima'na tawadu ta'ziman li talibil ilmi. Maknanya adalah tawadu. Naam. Dalam rangka memuliakan talabul ilm. Tawadu, merendahkan diri karena memuliakan, menghormati para penuntut ilmu. As-salis, makna yang ketiga, annal murada bihi an-nuzul indal majalisil ilmi wa tarkut tayran. Maknanya adalah yang dimaksudkan malaikat turun, hadir di majelis-majelis ilmu, dan mereka tidak terbang. Ketika ada majelis ilm, mereka melewati ada majelis ilm, maka mereka turun. Hadir di majelis ilm. Nah, dan ini, makna-makna ini, ikhwan wa jazakumullah, dikuatkan adanya riwayat-riwayat yang mendukung makna tersebut, karena datang hadisnya, selain dalam sahih, juga di kitab sunan, dengan lafaz yang hampir-hampir sama, yang menguatkan makna-makna yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi ini tadi. Di antaranya, disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan, wa fis sunan wal masanid min hadis Safwan ibn Asal, di dalam kitab sunan dan musnad, di antaranya musnad Imam Ahmad, sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tabrani, musnad Abdul Razzaq, itu juga sunan Ibnu Hibban, dan hadisnya adalah sahih. Beliau mengatakan, Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilma. Kata Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya datang untuk mencari ilmu. Beliau datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, saya datang untuk mencari ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang, sambutan, kabar gembira, sambutan hangat, sambutan yang menunjukkan senang, gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena datangnya dalam perkara kebaikan. Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang. Selamat, wahai penuntut ilmu. Inna talibal ilmi latahuffu bihil malaikatu wa tudilluhu bi ajnihatiha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya penuntut ilmu, sungguh malaikat mengelilinginya, menaunginya dengan sayap-sayapnya. Malaikat mengelilinginya dan menaunginya dengan sayap-sayapnya. Fayarkubu ba'duhum ba'dho hatta tablugha sama'id dunya min hubbihim lima yatlub. Maka para malaikat sebagian terus sebagian yang lainnya bersap-sap. Ada majelis ilm hadir menaungi penuntut ilmu dan itu bersap-sap sampai langit dunia. Subhanallah. Kenapa? Min hubbihim lima yatrub. Karena senangnya mereka para malaikat terhadap apa yang dicari oleh penuntut ilmu. Gembira malaikat. Senang terhadap penuntut ilmu. Karena mereka mencari ilmu. Dan hadis ini masih ada kelanjutannya sampai perkara masalah disebutkan tambahan ilmu kepada beliau di saat hadir di majelisnya Rasul alaihi salatu salam tentang tuntunan al-masfu alal khufain, mengusap di atas khuf. Hadis ini lanjutannya. Kemudian Imam Al-Hakim Abu Abdullah rahimahullahu taala mengatakan wa isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Al-Imam Abdul Barr rahimahullahu taala mengatakan huwa hadisun sahihun. Hasanun sabitun mahfudun marfuun. Hadis ini adalah sahih, bagus, kuat. Naam. Mahfud, terjaga. Marfu sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam wa misluhu la yuqalu birra'i, dan hadis semisal ini tidak akan datang dari ra'yu, pendapat sahabat. Naam, karena menyebutkan di antaranya adalah perkara ghaib. Tentu itu dari jalan wahyu. Makanya sekiranya hadis itu adalah misalnya mauquf sampai ucapan sahabat, namun akan dihukumi marfu. Nah, hukman itu kalau sekiranya itu ucapan sahabat dan sanadnya adalah marfu sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau itu ucapan sahabat sekalipun dihukumi marfu. Kenapa? Di antaranya karena ada kaidah. Kalau ucapan sahabah itu, naam, la yakuluhu min ra'ih, perkara yang dia menyebutkan, satu perkara yang tidak akan datang dari pendapat pribadi beliau, di antaranya adalah menyebutkan perkara ghaib, maka itu dihukumi marfu. Pasti sahabah itu mendengar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini di antara kaidah. Kalau hadis mauquf dihukumi marfu. Namun pada sanad-sanadnya ikhwanul jazakumullah tidak sebatas ucapan sahabah marfu hadisnya. 6. Kata Imam Qayyim rahimahullah taala wa fi hadzal hadis haful malaikati lahu bi ajnihatiha ila sama. Wa fil awal wad'uha ajnihataha lahu fal wad'u tawadu'un wa tawkirun wa tabjilun wal hafu bi ajnihah hifdun wa himayatun wa siyanatun. Beliau mengatakan pada hadis ini lafadznya adalah haful malaikatun lahu, malaikat mengelilingi untuk ilmu dengan membuka sayapnya sampai bersab ke langit. Sementara di hadis awal disebutkan wad'uha, malaikat meletakkannya. Meletakkan sayapnya. Maka ini mengandung makna kata beliau, kalau al-wad'u sampai meletakkan itu adalah tawadu'un wa tawkirun wa tabjil. Maknanya adalah bentuk tawadu'nya malaikat dalam rangka menghormati, memuliakan penuntut ilmu. Sedangkan al-hafu, mengelilinginya, menaungi dengan sayapnya adalah hifdun wa himayah wa siyanah, penjagaan. Maknanya adalah para malaikat menjaga majelis tersebut sebagai bentuk penjagaan. Maka kata beliau Ikhwan Jazakumullah menyimpulkan fatadammanul hadisani ta'dhimal malaikatu lahu ta'dhimal malaikati lahu wa hubbiha iyyahu wa khiyatatuhu aw khiyatatahu wa khifdahu falau lam yakun li talibil ilmi illa hadal haddul jazil lakafa bi syarafan wa fadla. Kata Imam Qayyim rahimahullah, dua hadis ini tadi baik dengan lafaz meletakkan sebagiannya adalah malaikat mengelilingi dan menaungi dengan malaikat dengan sayapnya. Nah, ini menunjukkan cintanya senangnya malaikat kepada penuntut ilmu. Subhanallah. Antum wahai para penuntut ilmu dicintai dan disenangi oleh para malaikat. Sebaliknya, ketika malaikat itu senang kepada penuntut ilmu, di pihak yang lain, yakni syaitan, sangat marah. Sangat benci. Nah, mau pilih disenangi malaikat dan dicintai malaikat, atau disenangi oleh syaitan. Nah, maka majelis ilmu adalah majelis yang disenangi oleh malaikat, dibenci oleh syaitan. Diridhoi oleh malaikat, dimurkai oleh syaitan. Nah, dimuliakan oleh para malaikat. Sementara syaitan ingin menghinakannya. Namun para malaikat menjaganya. Ikhwan yuzakumullah. Ini ilmu. Wahiyatotahu wahifdahu. Para malaikat mengelilinginya dan menjaganya. Falau lam yakun li talibil ilmi. Kalau sekiranya tidak ada untuk penuntut ilmu kecuali bagian yang besar ini tadi, keutamaan yang besar ini tadi, lakafa bi syarafan wal fadla, sudah cukup ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya ilmu. Para malaikat hadir, subhanallah, memuliakan majelis ilmu, senang, suka dengan para penuntut ilmu, mendoakan kebaikan, memintakan ampunan bagi penuntut ilmu. Kalau sekiranya tidak ada bagian yang lain yang didapat oleh penuntut ilmu kecuali sekedar ini saja, ini sudah menunjukkan keutamaan dan kemuliaannya ilmu. Hadirnya di majelis ilmu. Belum bagian yang lain yang diantaranya disebutkan dalam lanjutan ini hadisnya tadi nanti. Faman akhadahu faqad akhada bi ahdin wafir. Siapa yang mengambil warisan para nabi yang warisannya tidak lain adalah ilmu, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang teramat besar. Nah, maka dari sisi mana menjadi alasan bagi seseorang untuk malas menuntut ilmu, malas untuk hadir di majelis ilmu? Tak lain dan tak bukan, kala itu adalah dia tertutupi oleh hawa nafsu, bisikan syaitan, sementara dia diberi kesempatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa hadir, untuk bisa mengambil ilmu. Naam, maka ikhwan wa jazakumullah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijaga dari kemalasan. Untuk kita mendapatkan keutamaan kebaikan. Selanjutnya kata Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala. Melanjutkan lafad hadis setelahnya. Ini tadi baru menjelaskan lafad hadis. Innal malaikah latadu'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Selanjutnya lafadznya adalah Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al haitanu fil ma. Sesungguhnya seorang alim memintakan ampunan untuknya siapa saja yang ada di langit-langit dan di muka bumi, bahkan al haitan, samak, ikan yang ada di lautan, ikan yang ada di air. Kata beliau, fa innahu lamma kana al alimu sababan fi husulil ilmi alladhi bihi najatun nufus min anwa'il muhlikat wa kana sa'yuhu maqsuran ala hadha wa kanat najatul ibadi ala yadayhi juziya min jinsi amalih. Kata beliau, sesungguhnya ketika seorang alim, seorang yang berilmu, mengamalkan dan menyampaikan ilmunya, menjadi sebab seseorang mendapatkan ilmu, yang dengan ilmu itu menjadi sebab najatun nufus, keselamatannya jiwa-jiwa manusia. Perhatikan korinahnya, hubungan kuat. Orang selamat karena ilmu. Disebabkan ilmu. Dan ilmu sampai kepadanya disebabkan adanya seorang alim yang mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Lihat. Kedudukan seorang alim yang berilmu, menyampaikan ilmu, berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa-jiwa manusia. Menjadi sebab keselamatan jiwa-jiwa manusia. Keselamatan dari berbagai macam kebinasaan, dari berbagai macam kejelekan yang membinasakan. Dan ketika usahanya sebatas itu, seorang alim, wa kanat najatul ibad ala yadaih, dan adalah keselamatan orang-orang dengan sebab usaha dia, juzia min jinsi amali, maka seorang alim dibalasi sejenis dengan amalannya. Lu, amalannya menjadi sebab selamatnya manusia, maka bagaimana balasannya? Al-jaza min jinsil amal. Wa ju'ila man fis samawati wal ard sa'yan fi najatihi min asbabil muhlikat bistighfarihim lahu. Maka mulailah penduduk langit-langit maupun bumi juga berusaha untuk keselamatan seorang alim. Orang alim menjadi sebab keselamatan manusia. Maka penduduk langit dan bumi pun berusaha bagaimana untuk keselamatan seorang alim dari berbagai macam yang mencelakakan dan membinasakan, dengan mereka memintakan ampunan bagi seorang alim. Untuk seorang alim. Nah. Wa idza kanatil malaikatu tastaghfiru lil mu'minin fa kaifa la tastaghfiru li khassatihim wa khullasatihim. Kalau para malaikat saja, sebagaimana lewat dalam hadis kita, para malaikat aja memintakan ampunan bagi orang-orang beriman secara umum, maka bagaimana para malaikat tidak memintakan ampunan orang khususnya dari kalangan kaum mukminin. Nah, yakni para ulama lebih khusus tentunya. Kata beliau saja, wa qad qila inna man fis samawati wa man fil ardi al mustaghfirina lil alim amun fil hayawanat natikiha wa bahimiha tayriha wa ghairiha. Dan ada yang mengatakan, sebagian ulama, sesungguhnya penduduk langit-langit dan penduduk bumi yang memintakan ampunan untuk orang yang berilmu itu adalah am, umum. Mencakup hewan-hewan. Nah, seluruh hewan-hewan. Natikuha, hewan yang berbicara. Manusia termasuk. Nah, karena manusia itu disebut hayawanun natik. Karena melata, berjalan melata di permukaan bumi. Hewan itu suatu yang berjalannya melata. Nah, hayawanun natik manusia. Hewan yang bisa bunyi, berbicara. Wabiahimiha, begitu juga hewannya. Toiriha wa wairiha, yang terbang maupun yang tidak. Semuanya memintakan ampunan bagi orang alim yang mengajarkan ilmunya. Wa yu'ayyidu hadza qawluhu aw wa yu'akkidu hadza qawluhu hatta al-khitanu fis sama', dan menguatkan hal ini lafaz hadis berikutnya, hatta al-khitanu fis sama', bahkan ikan-ikan yang ada di lautan. Wa hatta namlah fi juhriha, bahkan para semut-semut yang ada di lubangnya. Kita harus imani yang demikian. Bagaimana mereka memintakan ampunan? Wallahu a'lam. Semut, ikan sampai memintakan ampunan untuk seorang alim, yu'allimunan nasal khairah, yang mengajarkan manusia kebaikan. Keterangannya, kata beliau, apa hubungannya sampai hewan-hewan, ikan, semut memintakan ampunan bagi seorang alim? Fakila, ada yang mengatakan sababu hadal istighfar, sebab pemintaan ampunan untuk orang alim ini tadi, annal alim yu'allimul khalqa mura'ata hadil hayawanat wa yu'arrifuhum ma yahillu minha wa ma yahrum. Sebabnya seorang alim dimintakan ampunan penduduk langit dan bumi, bahkan hewan-hewan, ikan, semut. Karena seorang alim mengajarkan makhluk cara menjaga hewan-hewan ini tadi. Nah, cara memuliakan, memberlakukan dengan sebaik-baik pemberlakuan sekalipun terhadap hewan-hewan, itu diajarkan oleh orang yang berilmu menyampaikan ayat hadis. Semisal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai' au fi kulli syai'. Sesungguhnya Allah taala menetapkan al-ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Nah, sampai fa idza qataltum fa'ahsinul kitlah. Kalau kamu membunuh, perbagus membunuhnya. Nah, gak boleh. Sekalipun membunuh. Orang membunuh itu kan alasan diantaranya adalah karena marah. Karena bencinya. Saya membunuhnya. Misalnya dalam perang. Pembunuhan yang... Ya ini boleh dengan alasan yang boleh. Membunuh. Tapi ada aturan mainnya. Ada ihsan. Nah, cara yang baik. Subhanallah. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau engkau menyembelih, perbagus sembelihan. Perbagus nyembelihnya. Subhanallah. Enggak asal-asalan masuk karung digebukin. Enggak. Masukkan karung direndam air, enggak. Nah, ikhwan jazakumullah, ini ilmu yang dengan itu kemudian terjaga kebaikan semuanya, dipenuhi hak-hak semuanya. Dan inilah makna Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Maka kata beliau selanjutnya, wa yu'arrifuhum ma yahillu wa minha wa ma yahrum. Dan seorang alim memberitahukan kepada mereka apa yang halal dari hewan-hewan itu tadi dan apa-apa yang haram. Wa yu'arrifuhum kaifiyatat tanawuliha. Seorang alim mengajarkan kepada mereka bagaimana mengkonsumsinya. Wastihdamiha, dan bagaimana memanfaatkan, menggunakannya. Di antara adabnya kita tidak boleh membebani hewan, kendaraan sekalipun, kendaraan, hewan tunggangan, memberatkan dia. Satu yang memberatkan dia. Nah, ini jazakumullah. Waruku biha, dan bagaimana menungganginya. Wantifa'i biha, bagaimana mengambil manfaat dengannya. Wa kaifiyata dabhiha ala ahsanil wujuh wa arfakiha bil hayawan. Dan bagaimana menyembelihnya dengan cara yang sebaik-baiknya dan selembut-lembutnya terhadap hewan. Nah, ini lantaran ilmu yang disampaikan oleh seorang penuntut ilmu. Wal alimu asfakun nas alal hayawan. Dan seorang alim adalah orang yang paling lembut. Nah, orang yang paling baik sikapnya, perilakunya terhadap hewan. Nah, sebutkan bagaimana seorang wanita yang dia punya dosa zina. Nah, namun dengan sebab ikhwan jazakumullah dia menolong anjing yang kehausan masuk surga. Ini adalah tuntunan untuk kita arif, lemah lembut juga. Sayang dengan hewan, tidak boleh menyiksa, mendolimi, bahkan membiarkan hewan itu tersiksa. Menderita. Seekor anjing ketika dia menderita kehausan. Nah, kita memberikannya minum. Subhanallah, ada pahalanya. Maka seorang alim tentunya, ikhwan jazakumullah, orang yang paling asfak, yang paling lemah lembut kepada hewan. Wa aqwamuhum bibayani ma khuliqa lahu, dan orang yang paling lurus ketika menjelaskan tujuan mereka diciptakan. Maka untuk itu seorang alim jelas ikhwan jazakumullah memiliki peran kebaikan untuk seluruhnya, untuk seluruh manusia, bahkan hewan, tumbuhan, makhluk. Karena seorang alim menyampaikan ilmunya, kontribusinya luar biasa, maka semut pun memintakan ampunan untuknya. Nah, ikan pun mendoakan untuk diampuni kekurangan, kesalahannya. Seorang alim. Wabil jumlah, kesimpulannya. Farrahmatu wal ihsan allati khuliqa bihima walahumal hayawan. Wa kutiba lahuma hadduhuma minhu innama yu'rafu bil ilmi fal 'alimu mu'arrifun lidzalik fastahiqqu an tastaghfira lahul baha'im wallahu a'lam. Kesimpulannya, rahmah, kasih sayang, wa ihsan, dan berbuat baik yang hewan-hewan diciptakan oleh Allah karena kasih sayangnya Allah, karena kebaikannya Allah, tujuannya juga untuk Allah Ta'ala berikan kasih sayang dan kebaikan. Dan ditetapkan bagi keduanya, penetapan keduanya, rahmah wal ihsan, ini berlaku untuk keseluruhannya. Yang demikian tidak lain adalah diketahui lantaran ilmu. Diketahui disebabkan adanya ilmu. Maka seorang alim pihak yang memberitahukannya, yang menyebarkannya. Nah, bahasa sekarang, yang memviralkannya di kalangan manusia, memviralkan ilmu, tuntunan, ar-rahmah wal ihsan, maka seorang alim berhak untuk dimintakan ampunan sekalipun oleh para hewan-hewan. Memintakan ampunan untuknya. Wallahu a'lam. Ini kaitannya. Kenapa semut, ikan pun memintakan ampunan? Bukan hanya para malaikat. Selesai lafaz sampai sini. Lafaz setelahnya. Hadis ini kan rentetan. Lanjutan selanjutnya, ikhwan jazakumullah, dan ini menunjukkan lafaz-lafaznya tadi dari awal, rentetan menunjukkannya bagaimana besarnya keutamaan ilmu, luar biasanya ilmu. Nah, dan harus kita tahu, karena dengan sebab tahu itulah kita punya kemudian semangat, keinginan, ketika itu tahu ini baik, ini utama, ini besar, kemuliaan dan keutamaannya, maka semoga menjadi pembesar semangat kita. Menjadi besar semangat kita. Enggak malas. Nah, itu. Ilmu din, ilmu syar'i. Selanjutnya kata beliau, wa qawlu wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadril qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang alim dibandingkan ahlu ibadah seperti keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Nah, penguat lagi ini. Kalau kemarin lafadznya adalah fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Kata Rasulullah SAW. Keutamaan orang alim berilmu dibandingkan dengan ahlu ibadah, masing-masing punya keutamaan. Nah, tapi ahli ibadah sebatas ilmunya tentang ibadahnya dia. Adapun orang alim taunya ibadah dan yang lain-lainnya. Nah, lebih luas ilmunya. Maka kata Rasul, seperti keutamaan diriku, kata Rasul, dibandingkan orang yang paling bawah atau yang paling rendah di antara kalian. Adenakum. Kala itu khitabnya di hadapan para sahabah. Nah, sebagaimana faedah yang disebutkan dalam syarah Imam At-Tirmidzi, kalau sekiranya Rasul saja mengatakan, keutamaannya adalah sebagaimana perbandingannya adalah sebagaimana keutamaanku dibandingkan keutamaan orang yang paling mulia di antara kalian. Orang yang paling mulia di antara para sahabat. Misalnya keutamaan Rasulullah dibandingkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya jelas kita tahu bandingannya. Itu sudah menunjukkan keutamaan ilmu. Keutamaan orang yang alim. Lantas bagaimana dengan ala adenakum dibandingkan orang yang paling bawahnya kalian. Ini lafaz yang kita lewati kemarin. Sekarang beliau memberikan perumpamaan lagi. Nah, dan banyak ikhwanul jazakumullah dalam hadis-hadis Rasul ataupun bahkan dalam ayat perkara yang nyata real itu diperumpamakan dengan al-hissi, al-hissi dengan maknawi atau al-maknawi diperumpamakan dengan hissi. Ini untuk memudahkan takribul faham. Nah, memudahkan pemahaman. Dan kuatnya akan terasa di dalam jiwa sebuah perumpamaan itu. Nah. Makanya Al-Amsal di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Ta'ala tidak mengetahuinya kecuali orang yang berilmu. Sampai ada seorang salaf, ikhwanul jazakumullah, nangis ketika dia mendapati ayat tentang permisalan, tapi dia belum paham. Dia nangis, kenapa kamu nangis? Menunjukkan saya berarti bodoh. Makanya saya nangis, menangisi kebodohan saya. Tidak paham permisalan yang disebutkan dalam Al-Quran. La ya'lamu illa alimun. Tidaklah mengetahui permisalan-permisalan dalam Al-Quran kecuali orang yang berilmu. Dan Al-Imam Al-Qayyim mengumpulkan Al-Amsal, permisalan-permisalan dalam Al-Quranul Karim. Sebat kali. Insyaallah. Kalau kuat kita sebenarnya belajar ilmu itu 3 hari 3 malam enggak berhenti gitu ya, 1 pekan 1 malam siangnya enggak berhenti kalau kita kuat sebenarnya. Karena nikmat sekali belajar ilmu. Subhanallah. Taib naktawi adul qadar wallahu a'lam bissawab. Sanwasil insyaallah fi liqa'il ati. والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله